فضل فضل بسرعة بسرعة بسرعة. فقالوا في النار. رواه مسلم. Yang keras, rawahu Muslim. Nah, rampung. Ah, mana lagi yang putih? Dada sudah. Habis? Ah? Dada yang bajunya putih lagi? Habis? Yang bajunya biru-biru. Ah, yang biru-biru. Ada yang biru? Ah, kombo. Ah. Nah. Nah. Fadzakara. Nah. Faqala lahu Rasulullah. Nah, ingkutilta, wa anta sol. Nah, aro'aita. Wa anta sabirun ilad dayn. Barakallahu fikum ya bunay. Sekallahu khair. Barakallahu fik. Antum berdiri terus. Habis. Cukup insyaallah. Kita masuk hadis 218 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadrun mal muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, pailit, muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis, pailit, bangkrut? Ya. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Para sahabat menjawab, al-muflis, orang yang bangkrut, adalah orang yang bangkrut di tengah kami adalah man la dirham lahu wala mata', orang yang tidak memiliki dirham uang, wala mata', dan tidak pula mata'. Mata yakni harta dunia yang bermanfaat, namanya mata. Orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata, dan tidak pula memiliki harta dunia yang bermanfaat. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, innal muflisa man min ummati Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakat. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang betul-betul bangkrut, al-muflis, hakikat orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku ini. Sesungguhnya hakikat orang yang bangkrut dari kalangan umatku ini. Siapa dia? Ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat. Disolatin dengan membawa sholat. Wa siyamin, dengan membawa puasa. Wa zakatin, dengan membawa zakat. Sesungguhnya orang yang, hakikat orang yang bangkrut di kalangan umatku, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan membawa zakat. Wa ya'ti qad syatama hada, dan dia datang membawa, sungguh telah syatama hada, membawa naam dosa, syatama hada, telah mencaci maki, syatama, syatem, caci maki, dan dia datang pula betul-betul membawa dosa. Apa itu syatama hada, mencaci maki orang ini? Wa qadhafa, dan menuduh orang lain berzina. Qadhafa, menuduh tanpa bukti orang lain berbuat zina. Menuduh tanpa bukti orang berzina. Wa akala malahada, dan telah memakan harta orang ini. Memakan harta tanpa jalan yang benar. Memakan harta dengan zalim, harta orang ini. Wasafakadamahada, dan telah mengalirkan dengan zalim darah orang ini. Dosa keberapa ini? Mencaci maki, menuduh orang lain berzina tanpa bukti, memakan harta orang lain dengan zalim, menumpahkan darah orang lain dengan zalim. Wa daraba hada, dan telah memukul orang lain dengan zalim. Itu kejahatannya, mencaci maki, menuduh berzina, memakan harta dengan zalim, mengalirkan darah dengan zalim, memukul orang lain dengan zalim. Fayuqta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah orang ini, orang yang didolimi ini, min hasanati, dari kebaikan orang itu. Fayuqta, maka diberikanlah naam hadza, orang ini, orang yang didolimi ini, min hasanati, dari kebaikan-kebaikannya. Wahada min hasanati, dan orang ini, orang yang didolimi ini, diberikan hasanatihi, kebaikannya. Fa'in faniyat, maka jika telah habis. Fa'in faniyat, maka jika telah habis. Apa yang habis? Hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, amal baiknya sudah habis, Qabla ayaqdiya ma'alai. Sebelum diselesaikan kejahatannya. Qabla ayaqdiya ma'alai, sebelum terselesaikan kejahatannya. Jadi amal baiknya untuk nutup orang yang didolimi atas kejahatan dia sampai habis, tapi belum cukup untuk menutup kejahatannya. Apa akhirnya? Ukhidha, diambilkanlah min khotoyahum, dari kesalahan-kesalahan orang yang didolimi. Faturihat alaih, maka dilemparkan kepada orang itu, dilemparkan kepada orang yang berbuat dolim itu. Summa turiha finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Maka barakallahu fikum, ukhidha diambilkan min khotoyahum, dari kesalahan-kesalahan orang yang didolimi. Faturihat, lalu diberikan kepada orang yang berbuat dolim. Summaturiha finnar, lalu dilempar ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Itulah orang yang bangkrut. Dia yakin membawa pahala sholat, yakin membawa pahala puasa, yakin dengan pahala zakatnya menghadap Allah. Yakin, mantap, saya pasti dapat pahala besar. Begitu menghadap Allah, ternyata dia di dunia juga jahat kepada orang di sekitarnya, kepada orang lain. Kejahatannya macam-macam, dengan tangannya, dengan mulutnya. Akhirnya kebaikan yang dia miliki untuk menutup kedolimannya masih kurang. Maka orang ini menanggung, diberikan kejahatan, kejelekan orang yang didolimi, yang akhirnya nasibnya dia masuk neraka. Nasibnya dia masuk neraka. Itulah orang yang muflis, betul-betul bangkrut. Karena bangkrut di akhirat itu betul-betul hakikat bangkrut. Kalau bangkrut di dunia tidak punya uang, bisa dia punya warisan, mungkin punya saudara yang meminjamkan. Tetapi di akhirat tidak mampu dia mencari yang demikian. Ma'asyiral muslimin, qala al mu'allif, berkata mu'allif, yani Imam Nawawi rahimahullah, fi mana qallahu an Abi Hurairah. Hadis yang dinukil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW qol, atadruna mal muflis, tahukah kalian hakikat orang yang bangkrut? Di sini huruf istifham, atadrun. Huruf istifham di sini istifhamu huna lil isti'lam, untuk pemberitahuan. Alladhi yuradu bihi al-ikhbar, yang dimaukan dengan huruf istifham, pertanyaan dengan huruf hamzah atadrun, di sini yang dimaukan adalah al-ikhbar, memberi kabar. Maukah aku kabarkan? Maukah saya beritahukan siapa orang yang bangkrut? Itu maksudnya. Lianna al-mustafhim taratan yastafhimu an jahlin wala yadri wa yas'al khairahu. Karena orang yang minta dipahamkan, mustafhim, kadang dia itu yastafhimu, memahamkan kepada orang yang bodoh, yang tidak tahu, lalu dia bertanya kepada orang lain. Iya, dia ingin memahamkan seseorang yang belum paham. Caranya dia bertanya kepada orang lain dan jawabannya untuk memberitahukan yang tidak tahu. Hah? Atau kadang darotan yastafhimu litanbih. Dia mencari kepahaman untuk mengingatkan al-mukhatib, orang yang diajak bicara. Kamu tahu enggak? Supaya dia paham, supaya dia tahu. Lima yulqa ilaih, apa yang akan disampaikan. Betul-betul dia ingin tahu. Kamu tahu enggak sih? Nah, ini huruf istifham. Auli takrir al-hukm, atau pertanyaan itu untuk menetapkan hukum. Itu jenis istifham. Kadang untuk memahamkan dengan bentuk pertanyaan kepada seseorang supaya orang lain yang tidak tahu jadi tahu. Seperti hadis Jibril, malaikat datang bertanya untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Bentuknya tanya jawab. Nah, yang disebutkan famisalusani, contoh yang kedua, yakni memahamkan orang yang diajak bicara untuk mengingatkan kalau dia belum tahu. Faqad su'ila an bai'i ar-rutab bitamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad su'ila, sungguh ditanyakan. Ditanyakan ketika ada orang yang menjual rutab. Rutab itu kurma yang masih basah, masih ada airnya, namanya rutab. Dia jual dengan kurma yang tamar, sudah kering. Ingin dapat kurma yang kering. Dia punya kurma yang basah, dijual. Nah, ya, artinya ini tidak boleh, tidak boleh riba. Maka Nabi bertanya, ayang uso ida jaffa, apakah kurma yang basah itu akan berkurang kadar airnya kalau kering? Ya. Apakah kurma yang basah ini kalau kering lama-lama kurang airnya? Ya, ini rutab. Qalu na'am. Ya. Fanaha 'an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual dengan sistem seperti ini, riba. Kalau mau rutabnya dijual, ya, harganya lebih mahal. Uangnya untuk beli tamer supaya keluar dari riba. Nah, di sini beliau bertanya, ayang kus, apa berkurang apabila kering kurma yang basah? Oh, nah, berarti jangan, nggak boleh. Nah, huruf istifham di sini adalah untuk tanbih, mengingatkan orang yang diajak bicara. Barakallahu fikum, amma bihadal hadisi, adapun dalam hadis ini, fayukhbiru as-sahabah an amrin la ya'lamunahu. Beliau ingin mengkhabarkan kepada para sahabat suatu perkara yang mereka tidak tahu. Aula ya'lamun muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka tidak tahu, naam, apa yang dimaksud oleh beliau. Makanya beliau bertanya, atadrun manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Qalu, sahabat semuanya menjawab, al-muflis ya Rasulullah, fina man la dirhama indahu wa la mata', orang yang bangkrut, pailit, orang yang tidak punya uang dirham, tidak punya harta dunia, betul-betul habis, itulah bangkrut. Yakni laisa indahu nuqud. Orang yang tidak ada padanya nuqud. Nuqud itu uang, nakad. Yang biasa untuk jual beli namanya nuqud. Nuqud. Wala indahu mata. Tidak pula memiliki harta dunia, ai a'yan minal mal. Barang-barang tertentu dari harta. Tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya rumah, betul-betul habis, bangkrut. Ai anal muflis yakni al faqir. Yang namanya orang yang bangkrut yakni orang yang fakir. Wa hadha huwal ma'ruf. Ini yang dikenal oleh manusia. Bainan nas. Ini yang dikenal istilah pailit di tengah manusia. Pailit ya kayak gitu. Maka kemudian idza qalu fa idza qalu, maka apabila mereka mengatakan al muflis yakni alladzi laisa indahu nuqudun wala mata'un bal huwa faqir, faqala nabi. Ketika sahabat menjawab pertanyaan yang namanya pailit itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, orangnya fakir, baru beliau menjawab pertanyaannya. Beliau yang bertanya, beliau yang menjawab. Ini pelajaran. Ini termasuk thariqah tadris, metode menyampaikan ilmu adalah tanya jawab. Beliau bertanya, beliau yang menjawab. Barakallahu fikum. Faqala Nabi, maka Nabi menjawab pertanyaannya yang disampaikan kepada para sahabat. Hakikat pailit al-muflis, orang yang bangkrut, man ya'ti, orang yang datang yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti, disolatin, membawa pahala solat, wasiyamin, pahala puasa, wazakatin, membawa pahala zakat. Dalam riwayat, man ya'ti bihasanatin mislul jibal. Orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung. Dia membawa kebaikan seperti gunung. Sehingga dia yakin, saya masuk surga. Mantap, saya masuk surga. Karena kebaikannya sangat banyak. Ayati bihasanatin azimah, yakni datang membawa kebaikan yang sangat besar. Fahuwa indahu sarwah, dan dia di sisinya memiliki sarwah, sesuatu yang banyak, minal hasanat, dari kebaikan-kebaikan. Lakinahu, namun orang ini, ya'ti waqad syatama hadza, dia datang menghadap Allah, qad syatama, betul-betul telah mencaci maki orang. Syatam. Wa daraba hadza, memukul orang dengan zalim. Wa akhadha mala, mengambil harta orang dengan zalim. Wa safaqa dam, mengalirkan darah dengan zalim. Ai i'tada 'alan nas. Maksudnya dia telah membuat kejahatan permusuhan alannas kepada manusia bi anwa'il i'tida, dengan berbagai model anwa, dengan berbagai model kejahatannya, permusuhannya kepada orang, baik memukul dengan tangan atau mencaci maki dengan mulutnya, mencuri, membunuh, ini semua adalah jenis permusuhan. Wanasu yuridun akhdha haqqihim. Yang namanya manusia, mereka ingin mengambil haknya. Yang dipukul ingin balas. Dulu waktu di dunia orangnya kecil. Yang memukul orangnya besar, mau balas tidak berani, takut. Ya. Karena saya orang kecil di orang gede, kalau saya balas, wah bisa hancur saya. Ya udahlah. Itu. Nah nanti di hari kiamat dia bisa membalas dan diberi kesempatan membalas oleh Allah. Wa ma la ya'khudunahu fid dunya ya'khudunahu fil akhirah. Perkara yang mereka tidak bisa mengambil di dunia, mereka akan bisa mengambilnya di akhirat. Fayaqtassu lahum minhu, maka akan minta balasan dari mereka. Diberi kesempatan melakukan balasan, yakni kisos. Yang dipukul, yang diambil hartanya, ya. Nanti bisa menuntut. Yang dicaci maki bisa menuntut haknya di hadapan Allah. Mungkin sekarang di dunia kita lihat, wah orangnya kecil, takut sama saya, berani sama saya. Ya sekarang tidak berani, karena dia orangnya kecil, tidak berani bicara, tidak bisa membalas karena kecil orangnya. Tapi nanti di hari kiamat, Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk mengambil haknya. Fayakhudhu hadza min hasanati. Sehingga kata Syekh, orang ini ya'khud akan diambil. Orang yang berbuat dolim akan dibalas dengan diambil dari kebaikannya, sholatnya, pahalanya diambil. Untuk menutup kejahatan menuduh orang berzina. Kenapa? Menuduh orang lain berzina tanpa bukti termasuk dosa-dosa besar. Karena menjatuhkan kehormatan orang. Dan akan menjadi sebab di dunia saja diberikan hukuman. Fajliduhum samanina jaldah, cambuk 80 kali yang nuduh tanpa bukti. Cambuk. Itu hukuman di dunia. Ya. Wahada min hasanati, dan orang ini diambil dari kebaikannya. Wahada min hasanatihi bil adl wal qisas bil haq, dengan penuh keadilan, dengan qisas, dengan benar. Faida fa in faniyat, kalau sudah habis kebaikan orang yang berbuat zalim, ukhida diambilkan min sayiatihim, dari kejelekan mereka orang yang didolimi. Faturihat, dilemparkan kepadanya, kepada orang yang berbuat dolim, orang yang bangkrut. Summaturiha finnar wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bangkrut ini tangqadi hasanatu sawabat salat yantahi wa sawabu zakat yantahi wa sawabu siyam yantahi kullama indahu min hasanatin yantahi fayukhadu min sayyiatihim wa yutrah alaih summa yutrahu finnar wal iyadu billah. Orang yang berbuat zalim, ya, habis diambil kebaikannya, pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala puasanya habis. Semua yang di sisinya dari kebaikan-kebaikannya habis. Habis sudah untuk menutup kebangkrutannya. Kayak orang di dunia. Orang yang bangkrut, jual tanah habis, jual mobil habis, ya, jual rumah habis. Tinggal sebatang kara. Habis semua. Ya. Rumahnya adalah dia berlindung di bawah langit-langit, tidak punya rumah. Betul-betul bangkrut. Ya. Demikian pula di akhirat. Pahala puasa, sholat, semuanya habis. Fayuqat, ternyata dosanya masih ada kepada orang. karena masih ada orang yang datang menuntut, saya masih didzalimi sama dia. Akhirnya apa? Ambil kejelekan orang yang zalim, ambil kejelekan orang yang didzalimi, lemparkan ke dia sebagai bentuk keadilan. Yang tadinya kebaikan di belakangnya besar segunung, seperti gunung, berubah menumpuk di belakangnya kejahatan, kejelekan akibat dia berbuat zalim. Akibat berbuat zalim. Maka shadaqan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul sabda beliau, fa inna hadza huwal muflisu haqqo, betul sabda beliau, inilah orang yang bangkrut haqqon, betul-betul bangkrut. Ya, bangkrut, betul-betul bangkrut. Pailit, betul-betul pailit. Amal muflis fitun, ya, adapun orang yang bangkrut di dunia, fa inna dunya ta'ti wa tadhhab. Yang namanya dunia itu kadang datang, kadang pergi. Ya, dia datang. Kadang suatu saat pergi, datang lagi, pergi lagi. Itu dunia. Awal merintis usaha kecil-kecilan, pedagang asongan. Jualan iter, berkembang, insyaallah. Berkembang, bisa beli motor. Berkembang, bisa beli mobil. Berkembang, bisa buka cabang-cabang. Insyaallah. Ketika sudah punya cabang-cabang, banyak. Masyaallah. Dunia datang ke dia. Itu dunia. Jadi enggak usah khawatir. Dunia kadang kayak gini. Tiba-tiba angen-angennya tinggi. Wah, ingin yang tadinya cabangnya 5, ingin 25. Akhirnya utang ke si bank. Bukan bank Maman, bank ribawi. Cabang. Ternyata enggak bisa nutup utang. Satu bulan sekian ratus juta. Akhirnya apa? Cabang satu, kena segel. Cabang dua, kena segel. Semua cabang-cabangnya disegelin kabeh sama si bank. Tinggal satu cabang. Tok. Habis. Kemudian dia mulai merintis lagi, ketimik. Bangkit lagi. Itulah dunia. Kadang datang, kadang pergi. Makanya seorang hamba jangan terlalu memasukkan dunia ke hati. Cukup ditaruh di tangan. Kadang datang, tepluk di tangan. Kadang hilang. Kadang datang, kadang hilang. Jangan masukkan ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, akan jadi berat. Ya, orang masuk ke dunia itu gampang. Yang susah itu keluar dari kungkungan dunia. Berat sekali. Sehingga jangan sampai kita menjadi hamba dunia. Jadilah hamba Allah, sehingga Allah akan selamatkan dari segala kerugian dengan belajar, beramal, berdakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.